Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma zilna fi kalam an ma'na al-ilah, masih kita membicarakan tentang makna al-ilah. Kemarin terakhir kita bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa al-ilah huwa al-ma'budul muta', al-ilah adalah yang diibadahi dan ditaati. Fa innal ilaha huwal ma'luh, karena ilah maknanya ma'luh. Apakah ada dalam bahasa Arab fi'al bermakna maf'ul? Ada. Apa contohnya? Hah? Selain ilah bermakna ma'luh tentunya. Apakah dipakai dalam bahasa Arab ilah atau fi'al bermakna maf'ul? Ada. Kitab bermakna maktub. Apa makna kitab? Kitab adalah sesuatu yang ditulis di dalamnya, tulisan-tulisan. Berarti ada. Kitab bimana maktub, fi'al bimana maf'ul. Demikian pula ilah bimana ma'luf. Alladhi yastahiq an yu'bad, yaitu yang berhak untuk diibadahi. Dan keadaannya berhak diibadahi adalah karena tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Yang tastalzim an yakuna huwal mahbub ghayatul hub. Yang konsekuensinya dengan sifat-sifat kesempurnaan tersebut, bahwasanya dialah yang pantas untuk dicintai dengan setinggi-tinggi kecintaan. Wal khudu' dan ditunduki dengan setinggi-tinggi ketundukan. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau berkata rahimahullah, fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud. Berarti ilah maknanya adalah yang dicintai dan diibadahi. Alladzi ta'allahuhu al-qulubu bihubbiha, yang hati mempertuhankannya dengan kecintaan. Wa taqda'u lahu wa tazillu lahu wa takhafuhu wa tarjuhu. Tunduk kepadanya, merendah kepadanya, takut daripadanya dan berharap kepadanya. Biasanya sesuatu yang ditakuti tidak diharapkan. Iya kan? Dan yang diharapkan biasanya tidak ditakuti. Tetapi berbeda dengan ibadah pada Allah SWT. Takut kepada Allah, tapi berharap kepada Allah. Ini la ilaha illahu. Enggak ada yang diibadahi seperti ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunduk kepadanya, merendah di hadapannya, dan kita takut kepadanya, tetapi kita berharap kepadanya. Wa tanibu ilaihi fi syada'idiha. Dan kembali kepadanya dalam kesulitan-kesulitan. Wa tad'uuhu fi muhimmatiha, dan berdoa kepadanya dalam kepentingan-kepentingannya. Wa tatawakkalu 'alaihi fi masalihiha, dan bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya dalam semua maslahat-maslahatnya. Wa talja' ilaihi wa tatma'innu bi dzikrih, bersandar kepadanya dan tenteram dengan menyebutnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Rasulullah SAW kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan sedang gundah gulana, maka yang diucapkan adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Tentram. Dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak bisa tentram dengan menyebut apapun di dunia ini. Kebanyakan manusia dengan kebodohan dan kelemahan mereka menyebut manusia. Perempuan-perempuan menyebutnya mama, ibu. Padahal udah mati ibunya. Udah sekian lama. Karena sulit. Karena susah. Ada menganggil bapak. Padahal dia sadar, sesadar-sadarnya bahwa bapak ibunya gak akan bisa membantu. Ini kebodohan. Barakallahu fikum. Padahal kalau dia panggil Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah mendengar. Wallah mujibu sa'ilin. Allah menjawab. Dan Allah mengabulkan permintaan para hambanya. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doanya orang-orang yang meminta kepada aku. Falyastajibuli wa liyu'minu bi, hendaklah mereka menyambut perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah hendaklah yang namanya ibadah diberikan pada Allah dengan bentuk yang disebutkan rinciannya. Takut kepadanya, berharap kepadanya, kembali kepadanya dalam kesulitan, berdoa dalam kepentingan-kepentingannya, bergantung kepadanya dalam maslahat-maslahatnya, dan bersandar kepadanya serta tenteram dengan menyebutnya. Wa taskun ila hubbih, dan juga hati senang tenteram dengan cinta kepadanya. Wa laisa dzalika illa lillahi wahdah. Enggak ada yang demikian kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanat la ilaha illallah asdaqul kalam. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah adalah sebenar-benar ucapan. La ilaha illallah adalah asdaqul kalam. Sebenar-benar ucapan. Yang paling hak ucapan adalah la ilaha illallah. Karena memang enggak ada. Yang diibadahi dengan peribadatan seperti itu tadi, rinciannya, enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhala-berhala yang disembah oleh musyrikin, kita urutkan semua tadi. Apakah ada semua? Takut. Oh iya, katanya takut kualat. Berharap. Oh iya, katanya berharap untuk mendapatkan keuntungan, bisa dapat nomor. Taib, kembali kepadanya dalam kesulitan-kesulitannya. Atau dia berdoa kepadanya. Oh iya, berdoa meratap. Taib, tatawakkal alaih, bergantung kepadanya. Wa talja ilaih, dan tenteram kalau menyebutnya. Tidak. Qalibin a'azakullah. Buktinya, mereka tidak tenteram dengan menyebutnya. Allah kisahkan kaum musyrikin jahiliyah ketika mereka di lautan. Mereka diterpa ombak dan badai. Siapa mereka panggil? Siapa mereka sebut? Padahal musyrikin jahiliyah. Enggak menyebut Lata, Lata, Lata. Enggak. Enggak pula menyebut Hubal, Hubal atau Uzza. Tidak. Mereka menyebutkan Allah, Ya Allah. Mereka panggil Allah Subhanahu wa taala. Yad'u Allah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika diselamatkan oleh Allah ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berubah syirik. Makanya kita tidak lihat mereka berzikir menyebut berhala-berhala mereka. Kita enggak lihat mereka berzikir dengan menyebut tempat-tempat keramat mereka, padahal berdoanya ke tempat keramat, memberikan sesajen ke tempat keramat, mengharapkan, takut kualat dan sebagainya. Tapi enggak ada satu orang pun yang kemudian menyebutkan tempat keramatnya dalam zikirnya ketika kesusahan. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka enggak tentram dengan menyebut benda-benda itu, enggak tentram. Tetapi ahlu sunnah mu'minun ahli tauhid, mereka tatma'innu bidzikri, mereka tentram dengan menyebut nama Allah, tentram dengan menyebut ya hayyu ya qayyum, tentram dengan menyebut ya Allah, ya Rabbi. Qal wa kana ahluha ahlullahi wa hisbahu. Maka golongannya ahli tauhid adalah golongan Allah. Wa hisbahu, hisballah. Wa hisballah humul muflihun. Hisballah mereka yang akan mendapatkan falah. Wal munkiruna laha a'da'uhu. Sedangkan yang mengingkarinya adalah musuh-musuh Allah. Wa ahla ghadabihi wa niqmatihi. Dan golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sahhat sahabiha kullu mas'alah. Kalau sudah benar tauhidnya, akan baik seluruh masalah. Idza sahhat, ini tauhid maksudnya. Idza sahhat sahabiha kullu mas'alatin. Kalau penghambaannya kepada Allah benar, maka sahabiha kullu mas'alatin, maka akan benar semua masalah yang lain. Karena semuanya berkait. Wa halin wa dzauqin, akan benar pula halnya, akan benar pula dzauqnya. Subhanallah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Idza sahhat, kalau benar pemahaman terhadap la ilaha illallah, yang berarti mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan benar pula seluruh masalah-masalah yang lain, dan akan benar pula keadaannya akan benar pula perasaannya. Melihat sesuatu, ini rasanya enggak benar, tepat. Ini sepertinya benar, tepat. Kenapa? Karena tauhidnya benar. Tetapi sebaliknya, kalau tauhidnya rusak, tidak ikhlas, memandang sesuatu akan salah. Fi halin wa dzauqin, keadaannya akan salah, perasaannya juga akan salah. Wa idza lam yusahhihha, fa idza lam yusahhihha al-'abdu fal fasadu lazim. Kalau seorang hamba tidak memperbaiki tauhidnya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka niscaya dia akan rusak pula fi 'ulumihi wa 'amalihi, akan rusak pula ilmunya, akan rusak. Wa 'amalihi, dan pengamalan-pengamalannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesesatan dalam surat Al-Fatihah dua golongan. Pertama, ad-dallin atau al-maghdubi alaihim, dan kedua ad-dallin. Ad-dallin yang sesat karena mereka tidak tahu jalan, memutuskan dengan kebodohan, akhirnya tersesat. Tetapi al-maghdubi alaihim, man hum? Siapa al-maghdubi alaihim? Disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa al-maghdubi alaihim adalah mereka-mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Berarti rusaknya di mana? Punya ilmu, tahu dia kebenaran, tapi tetap dia kufur, sesat. Berarti rusaknya adalah pada masalah tauhidnya. Dia tidak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih memilih hawa nafsunya sendiri. Maka dikatakan di sini, man lam yusahhiha. Siapa yang tidak memperbaiki la ilaha illallah? Kalau seorang hamba tidak memperbaiki tauhidnya, tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, fal fasadu lazimun, maka kerusakannya lazim, sudah mesti. Fi ulumihi wa amalihi, pada ilmu-ilmunya dan pada amalan-amalannya. Ilmunya enggak kepake. Ini haram. Tapi tetap dilanggar. Kenapa? Enggak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di hati. Karena enggak tauhidnya rusak. Dia tahu ini harus, wajib, tetap dia abaikan. Kenapa? Karena dia enggak memiliki pengagungan terhadap Allah, membesarkannya, memuliakannya, tunduk kepadanya, enggak punya tauhid dalam hatinya. Tetapi mereka-mereka yang memiliki tauhid, maka mereka niscaya akan bermanfaat ilmunya. Apa yang mereka tahu dari kewajiban, mereka kerjakan. Apa yang mereka ketahui dari keharaman, mereka tinggalkan. Apa yang mereka ketahui bahwa ini prinsip-prinsip agama, mereka akan pegang kuat-kuat dalam rangka mengagungkan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan juga pada amalan-amalannya, semuanya akan baik. Secara sederhana, kita akan berkata bahwa amalan yang tidak ikhlas ditolak. Kan begitu. Rusak apa enggak rusak? Rusak. Lain asyrakta la yahbatana amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Termasuk syirik adalah riya. Ingin dipuji. Rusak apa enggak rusak? Rusak amalannya. Amalan saleh kalau diiringi riya, diiringi ketidakikhlasan, harapan-harapan lain, harapan selain Allah, maka rusak amalannya. Enggak diterima. Berarti beliau rahimahullah menyatakan dengan tepat sekali, fal fasadu lazim. Kalau tauhidnya enggak benar, maka rusak semuanya. Ulumihi wa amalihi, ilmu-ilmunya dan pengamalan-pengamalannya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Sekarang Ibnul Qayyim, ini masih kita membahas ucapan para ulama tentang al-ilah. Apa makna al-ilah? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ilahu huwa alladhi ta'lahuhu al-qulubu mahabbatan wa ijlala. Ilah adalah apa yang diilahkan oleh hati, dipertuhankan oleh hati-hati dengan rasa cinta dan dengan pengagungan, ijlalan. Wa inabatan wa ikraman, dengan kembali kepadanya dan memuliakannya. Wa ta'dhiman wa dhullan, dengan mengagungkan Allah dan dengan merendah di hadapannya. Wa khudu'an wa khaufan, dengan tunduk kepadanya dan takut kepadanya. Wa raja'an wa tawakkula, dan dengan harapan kepadanya dan dengan tawakal bergantung kepadanya. Disebutkan dua-dua, mahabbatan wa ijlalan, cinta dan pengagungan. Beda cinta manusia pada manusia, enggak ada ijlalnya. Cinta cinta pada anak kita cinta pada kita cinta pada istri cinta pada kita. Itu semua cinta, tetapi beda dengan mahabbatan wa ijlalan, cinta kepada Allah dan pengagungan. Nah, namanya disebut oleh para ulama dengan mahabbatul ibadah, cinta dengan penghambaan. Wa inabatan wa ikraman, kembali kepada Allah dan meninggikannya, ikram, memuliakannya. Wa ta'dhiman wa dhullan, mengagungkan Allah dan dengan merendah di hadapannya. Karena merendahnya kita dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahnya kita dalam rangka mengagungkan Allah. Wa khudu'an wa khaufan, tunduk dan takut. Jangan badannya tunduk, kepalanya tunduk, tetapi hati enggak takut. Berarti hati enggak tunduk. Tapi kalau khudu'an wa khaufan, maka berarti tunduk hissan wa ma'nawiyan. Tunduknya secara hissi dan ma'nawi. Makna hakiki dan makna kias. Khudu'an, dengan benar-benar tunduk, kita ruku, sujud di hadapannya. Khauf, hati kita ikut tunduk, takut kepadanya. Demikian pula wa raja'an wa tawakkula, berharap kepada Allah, harapan-harapan baik. Dan yakin, harapan diiringi keyakinan, itulah tawakal. Harapannya diiringi dengan keyakinan. Tenang saja, Allah ma'ana. La takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Ini mana? Ketergantungan kita pada Allah Ta'ala. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barakallahu fikum, ada harapan dan tawakal. Tawakal tanpa harapan ya bukan tawakal namanya. Kita bergantung pada Allah, tapi tanpa harapan ya bukan tawakal. Demikian pula berharap, tapi tidak bergantung, maka tidak sempurna harapan dia. Apakah dia yakin? Berharap-berharap tapi tidak yakin. Oh, saya yakin. Kalau kamu yakin, maka kamu akan tawakal, akan berjalan dengan tenang. Ketika keluar dari rumah disunahkan untuk mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Setiap keluar rumah ucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mematri akidah tauhid kita bahwa kita ini betul-betul tawakal pada Allah. Apa yang akan terjadi di jalan semuanya serahkan pada Allah Ta'ala. InsyaAllah yang baik-baik. Apa yang akan Allah takdirkan nanti di perjalanan, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah berikan yang terbaik. Ini barakallahu fikum, tawakal, bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika menaiki kendaraan juga demikian, kita ucapkan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berharapnya kepada Allah dan bertawakalnya kepada Allah. Yang berikutnya ucapan Ibnu Rajab tentang ilah. Al-ilahu huwa, kata Ibnu Rajab, alhamdulillah rahimahullah, al-ilah adalah alladhi yuta'u fala yu'sa, yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan, dengan rasa penghormatan, pengagungan dan kecintaan. Lihat, tidak berhenti pada kalimat yuta'u fala yu'sa. Nanti ada yang menjawab, berarti orang yang mentaati orang tertentu dan tidak menentangnya berarti tidak menyembah. Sebentar. Maknanya adalah yuta' fala yu'sa, ditaati dan tidak dimaksiati, tetapi haibatan lahu, dalam rangka mengagungkan atau memuliakannya. Haibah, mengagung atau menghormatinya. Ijlal, memuliakannya. Mahabbah, mencintainya. Hamba sahaya, budak belian, umumnya taat pada majikannya, umumnya taat pada tuannya. Karena apa kira-kira? Karena takut. Karena mereka berhak, pemilik budak itu mau ngapain saja, mau dicambuk, mau dipotong tangannya, itu terserah, milik dia. Maka budak itu paling takut sama tuannya, karena bisa saja dia perbuat segala macam dan tidak ada ketika itu aturan-aturan yang melarang. Karena milik saya, ini punya saya, sampai saya bakar sekalipun punya saya. Takut. Tapi kita tanya, apakah budak tadi cinta pada tuannya? Tidak. Budak tadi penuh dendam. Nanti kalau saya merdeka, kalau saya bisa menguasai dia, saya akan balaskan dendamku. Iya kan? Barakallahu fikum. Ada lagi yang sebaliknya. Yang senang sama dia, minta terus dikasih lagi, minta dikasih lagi, minta dikasih lagi. Taib, apakah dia takut padanya? Banyaknya tidak. Hanya penjilat. hanya penjilat pada atasannya. Apakah cinta? Tidak cinta. Dan itu mental-mental budak seperti itu. Ketika di bawah menjilat atasannya, ketika di atas menginjak bawahannya. Qulibina azakumullah. Dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab, berarti yang namanya ilah itu ditaati, tidak dimaksiati, tetapi dengan pengagungan, dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dan dengan bertawakal kepadanya. Wa su'alan minhu wa du'aan lah, dengan meminta kepadanya, dengan berdoa kepadanya. Wa la yasluh dhalika kulluh illa lillahi azza wa jalla, maka tidak layak yang demikian diberikan pada siapapun kecuali untuk Allah azza wa jalla. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'is al-ilahiyyah kana dhalika qadhan fi ikhlasihi, maka siapa yang menyekutukan, menyertakan makhluk atau satu makhluk pun dalam sesuatu ibadah-ibadah tadi yang itu merupakan kehususan-kehususan Allah, kana dhalika qadhan fi ikhlasih, maka berarti itu cacat pada keikhlasannya, cacat pada tauhidnya. Fi qawlihi, dalam ucapannya la ilaha illallah, berarti rusak kalimat la ilaha illallah kalau diberikan pada selain Allah SWT. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq bihasbi ma fihi min dhalik, berarti dia memiliki peribadatan kepada makhluk sesuai dengan apa yang diberikannya. Cinta ibadah diberikan pada makhluk, bukan cinta biasa, cinta ibadah diberikan pada makhluk, maka rusak tauhidnya. Seperti ucapan seseorang, hidupku hanya untukmu. Terus bagaimana dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada aku, kata Allah. Ternyata orang itu menyatakan hidupku dan matiku untukmu, untuk manusia. Fahadha termasuk yang dikatakan merusak kalimat la ilaha illallahnya. Demikian pula takutnya dengan takut ibadah. Karena takut juga ada dua. Ada takut yang wajar. Takut yang wajar itu seperti takut pada binatang buas. Dia akan berlari dari binatang buas itu sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang wajar, doanya tetap pada Allah taala. Demikian pula ketika dia berjalan di tempat yang sangat menakutkan, khawatir ada jin, syaitan, dia takut. Tapi dia berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk-makhlukmu yang ada di sini. Takut dia. Tapi takutnya membawa untuk bergantung pada Allah, berdoa pada Allah, makanya takut yang wajar. Tetapi kalau takut kepada penghuni tempat tersebut, kemudian mengatakan, wahai penghuni tempat ini, aku berlindung kepadamu dari kejahatan kaummu. Seperti yang diucapkan oleh jahiliyah. A'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmih. Itu ucapan mereka jahiliyah, berkata, aku berlindung kepada penghuni tempat ini dari kejahatan anak buahnya. Artinya, berlindung dengan pimpinan jinnya dari anak buah jinnya. Ini barakallahu fik adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak bergantung pada Allah, tapi bergantung pada makhluk-makhluk yang tidak kita tahu kayak apa dia, seperti apa dia. Barakallahu fikum. Berarti dia berdoanya pada jin. Qala wa kana fihi ubudiyatul makhluq bihasbi ma fi, maka berarti dia memiliki peribadatan pada makhluk sesuai dengan apa yang dilakukan. Apakah dengan doa pada selain Allah atau dengan mencintai dengan cinta ibadah kepada selain Allah, ila akhirih. Yang berikutnya ucapan Al-Buqa'i rahimahullah. Qala la ilaha illallah ay intafa intifa'an 'aziman an yakuna ma'budun bihaq غير الملك الأعظم. Kata Al-Buqa'i rahimahullah, makna la ilaha illallah adalah menafikan dengan sebenar-benarnya penafian, menafikan secara keseluruhan, intifa'an 'aziman, penafian yang sangat besar terhadap semua yang diibadahi dengan hak. Dinafikan semua, tidak ada yang diibadahi dengan hak. غير الملك الأعظم, kecuali الملك الأعظم subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Al-Malik Al-Azam, penguasa yang tertinggi. La ilaha illa huwa. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu adh-dhikra al-munjiyah min ahwalis sa'ah. Maka inilah ilmu, inilah ilmu tentang tauhid yang merupakan a'zamud dzikra, sebesar-besar peringatan. Al-munjiyah, yang menyelamatkan. Dari kata naja, keselamatan. Al-munji, yang menyelamatkan. Tapi karena dia mu'annas, munjiyah. A'zamud dzikra al-munjiyah, sebesar-besar peringatan yang menyelamatkan. Min ahwalis sa'ah, dari kengerian-kengerian hari kiamat. Kenapa? Dikatakan selamat dari kengerian-kengerian yang mulqiyamah. Makna yang umum kita ketahui adalah selamat dari azab yaumul qiyamah, iya kan? Tetapi dari ahwalis sa'ah, maknanya bukan hanya azab, tetapi maknanya ahwalis sa'ah adalah kengerian ketika terjadinya hari kiamat. Kengerian ketika terjadinya hari kiamat, ketika langit digulung, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika dibenturkan matahari dengan bulan sedangkan bumi di tengahnya. Ini kengerian-kengerian ini kita enggak ngalami. Siapa yang enggak ngalami? Ahli tauhid. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih dikatakan, sebelum datangnya hari kiamat ada angin yang lembut. Lebih lembut dari sutra dan lebih harum dari misik. Tidak mengenai seorang pun yang memiliki iman, sebiji darah pun kecuali dimatikan, diwafatkan. Maka semuanya wafat. Sampai tidak lagi disebut di dunia ini Allah, Allah. Tidak disebut lagi di dunia ini kalimat Allah, Allah. Apalagi la ilaha illallah. Maka qamat fihim atau qamat alaihim al-qiyamah. Maka terjadilah hari kiamat atas mereka. Atas orang yang sisa tadi. Adapun ahli tauhid sudah tidak ada. Sudah diwafatkan lebih dulu. Maka dikatakan munjiyah min ahwalis sa'ah. Selamat dari kengerian-kengerian hari kiamat. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Tetapi catatannya, dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Dikatakan ilmu kalau nafi'. Kalau enggak nafi', enggak dikatakan ilmu. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al idza'an. Dan dikatakan nafi', dikatakan bermanfaat kalau kita tunduk pada ilmu itu. Dikatakan nafi' idza kana ma'al id'an, kalau diiringi id'an, ketundukan. Wal 'amal bima taqtadhihi, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi ilmu itu. Ini baru dikatakan nafi'. Wa illa fa huwa jahlun sirf. Tetapi kalau tidak demikian, maka itu hanya kebodohan murni. Kebodohan murni. Dia punya ilmu sekian banyaknya. Dia ngerti la ilaha illallah, ngerti ayat-ayatnya, ngerti tafsirnya, ngerti maknanya, ngerti ucapan para ulama, selesai Fathul Majid tamah, lengkap dengan hafiz, hafal. Tapi dia enggak bermanfaat atau tidak memanfaatkannya. Tidak ada iz'an, enggak ada ketundukan, enggak ada amal bima taqtadi, enggak ada pengamalan konsekuensi yang ada dalamnya. Mada naqul? Apa yang kita katakan? Orang ini jahil. Lu dia hafal Fathul Majid, jahil. Dia hafal kitab Kutubus Sittah, hatta Kutubus Tis'ah, dia ajhalun nas. Sebodoh-bodoh manusia. Bahkan lebih bodoh dari yang tidak tahu. Kenapa lebih bodoh dari yang tidak tahu? Tidak tahu, wajar kalau dia salah. Tetapi ini tahu, tapi tidak mengamalkan. Lebih bodoh lagi. Fa'alibin a'azakumullah. Hati-hati. Ucapan para salaf menunjukkan hal tersebut. Ma zalar rajul aliman ma yata'allam. وَمَا يَعْمَلْ بِمَا بِعِلْمِهِ. Seorang dikatakan alim ketika dia beramal dengan ilmunya. Seorang dikatakan alim ketika dia beramal dengan ilmunya. Ketika dia tidak beramal dengan ilmunya, فَحِنَا إِذِنْ. Ketika itu dia ajhalun nas. Dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Bodoh kamu, sudah tahu kenapa enggak ngerjakan. Iya kan? Sama dalam masalah-masalah sehari-hari juga. Kalau ada orang yang ditegur kemudian, enggak tahu Ustaz. Ustaznya mungkin memaafkan. Oh, ya sudah. Lain kali jangan ya. Tapi ada yang sudah tahu, tapi melanggar. Apa kata ustaznya? Bodoh kamu, sudah tahu enggak dikerjakan. Sudah ngerti, sudah tahu enggak dikerjakan. Mana yang lebih bodoh? Ini lebih bodoh. Maka barakallahu fikum. Perhatikan ucapan beliau. Al-Buqai rahimahullah. Atau Al-Biqai. Dikatakan ilmu tadi menyelamatkan dari kengerian hari kiamat. Tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', karena kalau tidak nafi' tidak dikatakan ilmu. Dan dikatakan bermanfaat kalau diamalkan, kalau tunduk pada ilmu itu. Kalau tidak diamalkan, maka itu bukan ilmu. maka dikatakan jahlun sirf, kebodohan murni. Yang berikutnya ucapan At-Tibi rahimahullah. Qala At-Tibi, al-ilahu fi'alun bima'na maf'ul. Ini yang sudah disebutkan tadi di awal. Fi'alun bima'na maf'ul. Wazannya wazan fi'al, tetapi maknanya makna maf'ul. Kal kitabi bima'na al-maktub. Seperti kitab dengan makna al-maktub. Kitab bermakna al-maktub. Min aliha ilahatan ay abada ibadatan. Seperti kitab bima'na maktub. Kitab ini dikatakan kitab, kenapa? Karena dalamnya maktubun fih. Tertulis di dalamnya tulisan-tulisan. Berarti ada. Dalam bahasa Arab, wazan fi'al bermakna maf'ul. Seperti kitab bermakna maktub. Sama dengan ilah. Ilah bermakna ma'luh, yang diilahkan. Seperti aliha ilahatan ay abada ibadatan fahuwa ma'budun au fadaka ma'budun, maka aliha ya lahu juga demikian, ilahatan fadaka nah ma'luhun, yang diilahkan, yang diibadahi. Qala syarih, wa hadha katirun fi kalamil ulama. Pensyarah berkata bahwa ini banyak dalam ucapan para ulama. Wa ijma'un minhum, bahkan termasuk ijma' annal ilah huwal ma'bud, bahwa ilah itu maknanya ma'bud. Berarti apa terjemahannya la ilaha illallah? La ma'buda illallah. Enggak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kalau ada yang bertanya, tapi kan yang diibadahi banyak. Kalau gitu, yang dimaksud adalah la ma'buda bihaqqin, yang diibadahi dengan hak. Enggak ada kecuali Allah. Banyak benda-benda diibadahi tapi ghairul hak. Banyak benda-benda diibadahi tapi tidak kebenaran atau tidak dengan hak. Yang diibadahi dengan hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lima ya'taqiduhu 'ibadul qubur wa jahalatul mutakallimin. Berarti makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lihat, berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah-penyembah kubur. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh kuburiyun. Wa jahalatul mutakallimin, dan orang-orang bodoh dari kalangan ahli kalam. Berbeda. Emang mereka apa tafsirnya? La ilaha illallah. Min anna ma'nahu, yaitu kata mereka, makna la ilaha illallah adalah al-khaliq, al-qadir, al-ikhtira'. Perhatikan. Mereka menafsirkan ahlul kalam, kuburiyun, bahkan jahiliyah, menyatakan ilah itu maknanya al-qadir ala tira. Ilah itu artinya yang mampu untuk berbuat apapun. Iktira itu mengadakan segala macam ciptaan. Sehingga disebutkan oleh mereka pencipta, khaliq, atau qadir ala iktira, atau apalagi yang berkuasa. Enggak ada yang berkuasa kecuali Allah Ta'ala. Baik. Sehingga ketika mereka meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, yang berhak untuk menakdirkan segala macam takdir-takdirnya, yang qadir ala al-ikhtira, maka bagi mereka sudah cukup bertauhid. Dan ketika mereka meratap di kuburan-kuburan keramat, mereka meratap di pohon-pohon keramat, ketika dikatakan syirik, mereka menolak. Saya enggak meyakini bahwa kuburan ini sebagai qadir ala al-ikhtira. Saya tidak meyakini bahwa pohon keramat ini adalah qadir ala al-ikhtira. Enggak. Cuma hanya ingin menyampaikan pada mereka agar mereka menyampaikan pada Allah. Itu saja. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya ingin mereka menyampaikan pada Allah sebagai perantara kepada Allah Ta'ala. Adapun yang menciptakan, yang berkuasa, yang mampu untuk berbuat apapun, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya enggak syirik. Lihat. Karena terjemahan la ilaha illallah-nya salah, maka salah pula pemahamannya. Padahal yang benar ilah maknanya ma'bud. La ma'buda illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baru kemudian apa ibadahnya? Ibadahnya bisa doa, bisa tawakal, bisa apa lagi? Sesajen dalam bahasa syariatnya kurban. Kita berkurban untuk Allah Ta'ala dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah, yaitu pada Idul Adha. Mereka berkurban untuk berbagai macam benda-benda tadi, tempat keramat tadi, dan lain-lain. Sehingga ketika menerjemahkan la ilaha illallah dengan la ma'budah, maka pemahamannya pun jadi benar. Tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali pada Allah. Enggak boleh bertawakal pada siapapun kecuali pada Allah. Enggak boleh kita memberikan kurban-kurban kecuali pada Allah. Maka siapa yang memberikan sesajen-sesajen pada benda apapun, lautan ataupun pohon ataupun gunung, maka dia berbuat kesyirikan. Tapi kalau mereka menafsirkan seperti itu, kata mereka, kami enggak berbuat syirik. Kami enggak meyakini gunung ini yang menentukan. Kami enggak meyakini bahwa lautan ini yang memberikan berbagai macam takdir-takdirnya. Enggak. Ya. Tapi kami berikan ini, sebagai itu. Dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat. Barakallahu fikum. Kembali pada kitab. Qala khilafan lima ya'taqiduhu ibadul qubur. Berarti berbeda dengan apa yang dipahami, apa yang diyakini oleh para penyembah kubur dan orang-orang bodoh dari kalangan ahli kalam yang menafsirkan la ilaha illallah dengan mana al-khaliq al-qadir ala al-iqtira. Yang menciptakan. Ilah itu yang menciptakan. Qadir ala al-iqtira, yang bisa berbuat apapun. Wanahu dzalik. Yadhunnuna annahum idza qaluha faqad atau min at-tauhid bil ghayatil quswa. Mereka mengira bahwasanya mereka kalau sudah mengucapkan hal itu, maka mereka sudah mendatangkan tauhid dengan yang setinggi-tinggi tauhid. Kata Kuburiyun, kami bertauhid. Kami meyakini enggak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Mereka merasa sudah bertauhid. Ahlul kalam, apa kata mereka tentang al-ilah? Hampir sama. Kata mereka al-ilah adalah yang menciptakan. Makhluk yang diciptakannya. Sudah cukup bagi mereka. Maka ketika mereka meyakini Allah sebagai pencipta, selesai. Kitab Tauhid judulnya. Buka buku mereka. Apakah bukunya Muhammad Abduh atau buku Ahlul Kalam yang lainnya. Tentang Tauhid. Apa yang dibahas? Syekh Nadim Al-Jisr. Tulis buku Mencari Tuhan. Atau terjemahannya Hakikat. Mencari Hakikat Ketuhanan. Apa isinya? Isinya membuktikan bahwa Allah pencipta. Bas. Dari awal sampai akhir tebal sekian. Hanya membuktikan bahwa benar-benar Allah pencipta langit dan bumi. Kita lihat alam semesta. Kita lihat ini. Bukti kedua. Bukti ketiga. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Termasuk orang yang sekarang menulis. Yaitu Abdul Majid Zindani. Di Yaman. Yang termasuk tokoh partai. Partai Yaman. Salah satu partai di Yaman. Juga menulis. Tentang tauhid. Isinya apa? Sama. Isinya bukti kalau Allah pencipta, bukti kalau Allah maha kuasa, bukti semuanya dengan alam semesta. Dengan bukti alam ini, bukti langit ini, kehebatan lautan, kehebatan alam. Sampai menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan tidak ada pencipta kecuali dia. Bas. Tauhid. Khamilina azakumullah. Ini sempit. Tafsir yang seperti ini sempit. Yadunnun, mereka mengira bahwa mereka sudah mengucapkan tauhid yang setinggi-tingginya. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan, mereka enggak merasa. Apa yang mereka lakukan di antaranya? Min ibadati ghairillah, sudah beribadah pada selain Allah, seperti dakwatil amwat, meminta pada orang-orang mati, memanggil-manggil syekhnya yang sudah mati, ya syekh wali fulan, ya habib fulan. Walistighatsah bihim, meratap pada kuburan-kuburan pada orang-orang mati. Fil qurabat, dalam keadaan sulit. Wan nadzar fil mulimmat, dan bernazar kalau saya berhasil, kalau saya mendapatkan keuntungan, kalau saya mendapatkan keselamatan, maka saya akan berikan ini dan itu untuk kuburan fulan, untuk kuburan habib fulan, untuk kuburan wali fulan. Ila ghairi dzalika min anwa'il ibadat. Dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk ibadah mereka lakukan untuk kuburan, untuk orang mati, mereka enggak merasa kalau itu syirik. Kenapa? Mereka sudah merasa yakin. Saya bertauhid. Saya sudah yakin Allah pencipta alam semesta, enggak ada yang lain. Wa ma sya'aru anna musyrikal arab wa ghairuhum yusyarikunahum bil iqrar bi hadzal ma'na. Mereka enggak merasa, enggak tahu, enggak mengerti bahwa musyrikin Arab dulu, musyrikin jahiliyah dan lain-lainnya sama dengan mereka. Ini sama dengan ahli kalam dan kuburiyun tadi. Sama dengan mereka dalam menetapkan makna tauhid rububiyah tadi. Wa yataqiduna anna Allah wal khaliq, mereka meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Al-Qadir ala al-ikhtira', yang mampu untuk berbuat apapun, yang maha kuasa untuk berbuat apapun, mereka yakin hanya Allah. Tetapi toh Nabi tidak menganggap mereka muslimin. Nabi menganggap mereka musyrikin dan diperangi dalam perang Uhud, perang Khandaq, perang Badr. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan tentang mereka, musyrikin jahiliyah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, ini Allah yang berkata. La yaqulunna, niscaya mereka akan berkata, Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Menciptakan ini, menciptakan itu? Allah, kata mereka. Enggak menjawab Latta. Enggak menjawab Uzza atau Manat. Tidak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau ditanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna, niscaya mereka akan berkata, khalaqahunna, yang menciptakan adalah al-aziz al-alim. Jawabannya benar. Yang menciptakan adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Artinya tauhid yang dipahami oleh kuburiyun sudah dipahami oleh jahiliyah, tapi belum menjadikan mereka muslimin. Kenapa? Karena mereka masih berdoa pada Latta, Uzza dan Manat. Masih memberikan sesajen-sesajen pada Latta, Uzza dan Manat. Mereka masih memberikan sifat-sifat ibadah, sifat-sifat ketuhanan pada berhalanya. Fa akhbara ta'ala anhum, maka Allah khabarkan tentang mereka, annahum ittakhadul awliya'a min dunihi. Allah khabarkan tentang mereka bahwa mereka mengambil selain Allah wali-wali yang diibadahi. Min duni, selain Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka hanya saja untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini alasan musyrikin jahiliyah. Berarti la ilaha illallah dengan makna la qadir al-ikhtira' ilallah, ini bukan tafsir yang dimaksud. Bukan makna yang dimaksud dalam kalimat la ilaha illallah. Buktinya mereka musyrikin masih tetap dikatakan kafir, diperangi dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Mereka dikatakan dengan musyrikin oleh Rasulullah SAW ala lisanihi. Padahal mereka berkata yang menciptakan langit dan bumi Allah. Yang menciptakan mereka siapa? Allah. Tetapi kata Allah, mereka mengambil wali-wali yang mereka sembah selain Allah dan berkata, mana abuduhum? Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara. Fatabban liman kana Abu Jahl ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lama minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celakalah. Celakalah mereka-mereka yang Abu Jahal lebih pintar dari mereka. Abu Jahal wa ru'usul kufur dan tokoh-tokoh kekafiran dari kalangan Quraisy wa ghairihim a'lam minhu. Celaka orang-orang yang Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy lebih ngerti. Apa buktinya kalau mereka lebih ngerti? Mereka menolak. Jadi kami harus meninggalkan berhala-berhala ini. Enggak boleh memberikan sesajen. Berarti kita enggak boleh berdoa pada berhala-berhala ini. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah mereka akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini satu yang aneh, kata mereka. Kami enggak terima. Musyrikin. Mereka menolak dalam keadaan ngerti. Maka celakalah. Kuburiin. Celakalah para penyembah-penyembah kubur. Para penyembah-penyembah tempat keramat, kuburan keramat. Yang mereka, na'udzubillah, Abu Jahal lebih pintar dari mereka. Mereka ajal minhu. Mereka lebih bodoh dari Abu Jahal. Lebih bodoh dari musyrikin Quraisy. Qala ta'ala, Allah katakan pada mereka, atau tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, mereka kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka menolak dengan sombong. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami untuk seorang penyair? Ya majnun, kata mereka. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mereka menjuluki Rasulullah SAW syair majnun. wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasulun mursal min indillah. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Berarti mereka arafu, mereka ngerti bahwa la ilaha illallah konsekuensinya harus meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Mereka tahu bahwa mana la ilaha illallah konsekuensinya adalah tarki ibadati ma'budatihim. Tahu konsekuensinya harus meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Harus meninggalkan sesajen-sesajen kepada benda-benda. Korban-korban kepada benda-benda. Harus meninggalkan doa kepada selain Allah. Harus meninggalkan tawakal pada selain Allah. Tenang aja, ada cincin yang menyelamatkan kita. Tak boleh. Syirik. Oh, tenang aja, ada sabuk. Yang tidak mungkin ada satu kejelekan kecuali akan tertolak. Karena ini sabuk adalah tolak bala. Ini semua tawakal pada benda-benda. Maka dilarang semuanya. Dan itu dipahami oleh musyrikin. A'inna. Latariku alihatin ala syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala kita, Tuhan-Tuhan kita, peribadatan kepada benda-benda itu hanya untuk si fulan penyair? Ini ucapan-ucapan musyrikin, ucapan kufur yang menunjukkan mereka paham konsekuensi la ilaha illallah. Fatabban liman kana Abu Jahal a'lam minhu. Maka celakalah orang-orang yang Abu Jahal lebih pintar dari dia. Padahal Abu Jahal, bapak kebodohan. Ternyata mereka ajhal minhu. Ini ucapan siapa? Qan ibn a'azamullah, ucapan asyarih rahimahullah. Syekh Sulaiman al-Syeikh. Qultu, saya katakan. Berarti siapa sekarang? Syekh Abdurrahman al-Syeikh. Semua yang al-Syeikh, al-Syeikh adalah turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Turunannya ulama, para ulama, masya Allah. Qultu wa dalalatuha ala hadha dalalatu tadammun. Penunjukan hal tersebut adalah penunjukan yang terkandung di dalamnya. Wa anna dhalika yaqtadi ikhlasal ibadah lillahi wahdah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah adalah mengesakan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu sendirinya. Padalalatuha ala nafil ilahiyah wa ibadatiha, maka pendalilan tentang penafian ketuhanan atau penafian peribadatan pada selain Allah, wa ira wa ifradillah ta'ala bil ibadah dalalah mutabaqah. Kita mendapatkan faedah bahwa dalalah ada dua. Dalalah pendalilan. Ada dalalatu tadammun. Ada dalalah mutabaqah. Dalalah tutadammun adalah pendalilan dari sisi apa yang merupakan perkara yang terkandung dalamnya. Tidak langsung. Tapi konsekuensi dari kalimat itu. Tetapi kalau mutabaqah yang langsung. Kalimat la ilaha illallah, apa makna langsungnya? Mengesakan ibadah untuk Allah. Dan tidak menganggap adanya selain Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Iya kan? Itu dalalah mutabaqah. Sedangkan yang diterangkan tadi oleh Asy-Syarih, oleh Syekh Sulaiman rahimahullah, dalalah tutadammun. Berarti enggak boleh berdoa pada benda-benda mati. Enggak boleh berdoa pada kuburan. Berarti enggak boleh tawakal pada benda. Berarti enggak boleh memberikan sesajen pada tempat keramat. Ada enggak dalam situ? Enggak ada. Tetapi ya tutadammun. Terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Jadi ada dalalatu mutabaqah, ada dalalatu tadammun. Yang diucapkan oleh Syekh Abdul Rahman tadi, Syekh Sulaiman tadi adalah dalalatuha, dalalatu tadammun. Pendalilan dari konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, konsekuensinya enggak boleh memberikan satu ibadah pun pada benda-benda lain. Konsekuensinya enggak boleh meminta kepada Lata Uzza dan Manat, kepada kuburan keramat, kepada batu. Demikian pula berarti tidak boleh bertawakal kepada benda-benda mati, kepada kuburan. Berarti tidak boleh sajen memberikan kurban-kurban kepada selain Allah. Itu dalalat adhamun. Adapun konsekuensi keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itu dalalah mutabaqah. penunjukan yang langsung dari kalimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Fadallat la ilaha illallah ala nafil ibadah min kulli ma siwallah. Berarti la ilaha illallah menunjukkan penafian ibadah dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kainan man kan, siapapun dia, apapun bendanya. Wa isbatul ilahiyya lillahi wahdah. Dan menunjukkan penetapan keilahan, hak ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya. Duna masiwa, tanpa selainnya. Wa hadha huwa tauhid. Inilah yang dikatakan tauhid. Alladhi da'at ilaihi rusul. Yang dibawa oleh seluruh para rasul. Wa dalla alaihi al-Quran. Yang ditunjukkan dalam Quran. Min awalihi ila akhirihi. Dari awalnya sampai akhirnya. Sebagaimana qala ta'ala. Sebagaimana Allah katakan tentang ucapan-ucapan jin. Ketika jin mendengarkan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd famanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Allah katakan wahai rasul, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok dari jin mendengarkan Al-Qur'an. Dan mereka berkata, lihat kesimpulan jin setelah mendengarkan Al-Qur'an. Kesimpulan para jin tadi setelah mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu, kata mereka, inna sami'na Qur'anan 'ajaba, kami mendengarkan Qur'an yang menakjubkan. Yahdi ila ar-rusydi, yang mengajak kepada kelurusan. Fa amanna bihi, maka kami pun percaya. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan lagi mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah baca Quran, kesimpulannya berarti kami enggak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menunjukkan apa? Bahwa Quran isinya adalah tauhid. Maka jin-jin tadi ketika membaca paham, berarti kami harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada, maka kami pun enggak akan menyekutukan Allah setelah ini dengan sesuatu apapun. Tetapi mereka baca Quran bolak-balik kuburiyun. Bahkan mereka punya acara semaan. Tahu semaan? Baca Quran 30 juz dari pagi sampai sore. Selesai. Setelah itu makan-makan bersama. Kemudian na'azakumullah. Berarti mereka baca. Tetapi kenapa mereka masih memberikan sesajen-sesajen kepada kuburan-kuburan? Masih beribadah pada benda-benda. Kok jin-jin tadi lebih ngerti ketika baca Quran? Menyatakan kalau gitu kami enggak akan berbuat syirik lagi. Mereka baca Quran bolak-balik tetap berbuat syirik. Karena tidak memahami apa yang dikandung dalam Quran tersebut. Nasallahu taufik wal hidayah. Allah salam wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.